Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti yono ati sliramu nanging ngane mung sewates kanca padha rawani ning kabeh tresno yen ku pandang kemerlap yang mripatmu terpampang kabar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora maduka mung dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Special buat kawasan Keragi. Yeah. Ampun bos. Aku menjeri padamu, oh Tuhan, oh. Padamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di makan waktu. Oh, Thank you. spesial buat semuanya Sampang Madura. Terima kasih. wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kora tau ngopenake, seneng mureng ngomong ane sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Lahiran kota Pudak Gresik toh. Ada Ramayana, juga ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan? A- Ayu Arsita New Palapa. We'll be right back. terhenti kala aku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di makan waktu. Thank you. sama Bapak Wali. Saya hadirkan spesial buat semuanya Sampang Madura.